Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Kemarin sudah dipelajari tentang isim isyarah, yakni hadza. Kemudian ma istifhamiyah dan juga hamzah istifham. Baik. Dan langsung saja pada pembahasan berikutnya, yaitu pada tamrin latihan ya, awalan yang pertama. Jadi pertanyaan atau istifham ya, dengan ma dan dijawab sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam gambar atau dalam kitab tersebut. Ya. Contohnya, ma hadza, apa ini, apakah ini, gambarnya apa, miftah, ya, kunci atau miftah. Maka dijawab dengan hadza miftahun, hadza miftahun, ini kunci, ini adalah kunci. Jadi sesuai dengan apa yang ditunjukkan di situ. Ma hadza, hadza miftahun. Saya. Coba yang lain dicoba. Siapa bisa? Monggo. Ya urut bisa. Ma hadza, hadza kitabun. Artinya? Apakah ini? Ini adalah kitab. Iya. Berikutnya? Ma hadza, hadza qalamun. Ya. Yeah. Ya, hadza qalamun. Berikutnya? Ma hadza, hadza kitabun. Ya. Apa ini? Ini pintu. Ya, hadza babun. Pintu. Berikutnya? Ma hadza, apakah ini? Hadza baitun. Ini rumah. Ya, hadza baitun. Berikutnya? Ma hadza, apakah ini? Hadza kursiyun. Ini kursi. Ya, yeah. Hadza kursiyun. Bisa ya? Yang lain bisa? Ada yang ditanyakan? Jadi istifham atau pertanyaan dengan ma untuk menanyakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, apa yang memang dia tidak tahu. Ma hadza, apa ini? Maka dijawab dengan sesuai yang ditanyakan tadi. Ya, yeah. Hadza miftahun, hadza baitun, dan seterusnya. Itu istifham dengan ma. Kemudian berikutnya tamrin tsanin, yang kedua. Di sini istifham dengan hamzah. Kemarin sudah dijelaskan ya, istifham pertanyaan dengan hamzah. Ini dia membutuhkan jawaban isbat atau nafi, membenarkan atau mentidakkan atau menyalahkan. Jadi dengan lafaz na'am untuk isbat dan dengan lafaz la untuk yang nafi. Contoh, a hadza baitun. Di situ gambar yang ditunjukkan apa? Masjid. Benar atau salah? Salah ya. Berarti dijawab dengan apa? La. A hadza baitun la. Kemudian dijawab dengan yang benar. Hadza masjidun. Jadi la apa titik dulu ya atau koma, kemudian dijawab sesuai dengan yang dinyatakan atau yang benar. Ya, ini apa? Hadza masjidun. A hadza baitun la. Hadza masjidun. Apakah ini rumah? Tidak atau bukan? Ini masjid. Ya. Berikutnya dicoba. Hadza miftahun la. Hadza qalamun. Ya, la hadza qalamun. Artinya? Tidak. Apakah ini? Kunci? Tidak. Ini adalah pena. Ya, pena. Berikutnya. Hadza qalamun. Apakah ini sebuah kertas? Ya. Ya. Na'am hadza qamisun. Ya. Berikutnya? Hadza najmun. Apakah ini bintang? Na'am hadza najmun. Benar, ini adalah bintang. Ya. Na'am, ya. Atau benar, ini bintang. Jadi ini istifham atau pertanyaan dengan hamzah untuk mengetahui atau menanyakan apakah sesuatu itu memang iya, benar, ataukah tidak. Na'am ataukah la. Jadi berbeda kata yang digunakan untuk istifham dengan ma, antara ma dan hamzah. Kata tersebut secara umum itu disebut dengan ada tulis istifham. Ada tulis istifham. Ada tulis istifham. Itu kata keumuman ya, kata secara umum. Jadi ada tulis istifham. Jadi ma itu termasuk ada tulis istifham. Hamzah juga termasuk ada tulis istifham. Jadi kata yang digunakan untuk istifham. Dalam bahasa Arab silakan ini. Ada tulis istifham. Jadi memang sengaja disebutkan istilah dalam bahasa Arab dan juga ditulis dalam tulisan Arab juga untuk membiasakan, untuk mengenal dan juga membiasakan dengan istilah maupun penulisan dalam bahasa Arab. Yang berikutnya tamrin salis yang ketiga, tamrinun salisun yang ketiga. Iqra waktu, iqra bacalah. Jadi menunjukkan apa perintah, bacalah waktu dan tulislah. Jadi perintahnya di sini disuruh untuk membaca dan juga menulis. Jadi cukup dibaca. Ya, contoh. Ya, hadza maktabun. Ini meja. Ini sebuah meja. Ya, baca dengan tepat, dengan benar. Ya. Harakat-harakatnya, ya, sukunnya, ya, dengan tepat, dengan benar. Sehingga makna yang didapatkan juga akan benar. Hadza maktabun, ini meja. Berikutnya, hadza masjid, ini masjid. Ya. Berikutnya, shaf yang kedua dari hadza qalam, ini pena. Ya. Berikutnya, kanannya hadza sarirun. Ya. Ini apa sarirun, tempat tidur. Berikutnya ma hadza kursiyun. Ya. Artinya apa ini? Ini kursi. Ya. Berikutnya ma hadza baitun la hadza masjidun. Ya. Apakah ini rumah? Ya. Berikutnya? Mahaja ada bintang. Ya. Apakah ini kunci? Ya. Jadi perhatikan bentuk-bentuk kalimat semacam ini. Perhatikan contoh-contoh ini. Ya. Kemudian juga apa? Dihafalkan. Ya. Kosakata, kata-kata yang sudah didapatkan dihafalkan. Hafal lafadznya dan juga hafalkan penulisannya. Ya, maktabun misalnya, meja. Tulisannya bagaimana? Mim, kemudian kaf, ta dan ba, ya. Seperti itu. Masjidun, kolamun dan seterusnya. Jadi kosakata yang sudah didapatkan, yang sudah kita tahu artinya, maknanya, dihafalkan, kemudian tidak sekedar lafadznya saja, tapi juga penulisannya dihafalkan. Ya. Panjang pendeknya, ya. Harokat-harokatnya itu juga dihafalkan. Ya. Kalau orang Jawa bilang dititeni. Ya. Jadi dalam belajar bahasa Arab itu juga dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan ilmu titen. Dititeni tulisannya, harokatnya, hurufnya, ya. Itu akan sangat membantu sekali. Karena sedikit perbedaan saja nanti bisa menyebabkan perbedaan arti, perbedaan makna. Ya. Jadi panjang pendek itu nanti akan mempengaruhi arti, mempengaruhi makna. Ya. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia meja misalkan ya, mau dikatakan meja dengan meja atau meja panjang pendek kan sama. Tidak mengubah arti. Tapi dalam bahasa Arab nanti akan berbeda. Ya. Maktabun misalnya pendek ya. Tapi kalau nanti diucapkan maktabun itu sudah lain artinya. Ya. Ini jadi panjang pendek dalam mengucapkan, kemudian dalam penulisan juga ini harus diperhatikan, harus benar, harus tepat sesuai dengan apa yang dicontohkan. Ini sekedar penambahan ya, untuk ke depan supaya berhati-hati, kemudian perhatikan dengan cermat, dengan seksama, dengan teliti, dengan titen tadi ya, untuk bisa lebih memahami, mengetahui tentang bahasa Arab ini, kosa katanya dan juga faedah-faedah. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan dari ini, dari kemarin? Ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan. Kalau sebelumnya kemarin atau ini tadi ya dicontohkan, disebutkan tadi ada tulis tifham untuk menanyakan sesuatu secara umum, itu dengan lafad ma ya, menanyakan sesuatu yang belum diketahui ya, keumuman di situ itu dengan menggunakan lafad ma ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi semakna dengan apakah ya. Ma hadza, apa ini, apakah ini ya. Menanyakan apa itu benda-benda atau sesuatu yang memang tidak diketahui secara umum demikian. Sekarang berikutnya masih sama, termasuk ada tulis tifham, kata yang digunakan untuk bertanya, tapi lafadznya berbeda di sini dengan man ya. Man. Man hadza. Kalimatnya man hadza. Ya, kalau yang kemarin ma hadza, sekarang dengan man menjadi man hadza. Sekarang perhatikan contohnya. Man hadza? Hadza tabibun. Ya. Kalau terjemahannya siapa ini? Siapakah ini? Hadza tabibun, ini seorang dokter. Tabibun, dokter. Dalam bahasa Indonesia menjadi tabib. Jadi tabib dari bahasa Arab, tabibun, dokter. Man hadza, sampingnya man hadza? Hadza waladun. Siapa ini? Hadza waladun, ini seorang anak. Anak kecil, walad. Yeah. Man hadza? Hadza talibun. Siapa ini? Siapakah ini? Hadza talibun, ini seorang pelajar. Talibun, yeah. Pelajar. Yeah. Atau bisa siswa, bisa pelajar, bisa mahasiswa, ya. Yeah. Penuntut ilmu, ya. Yeah. Tapi dalam bahasa Arab lafadznya sama, ya. Talibun. Ini seorang pelajar. Ahadza waladun ya, kalau tadi sebelumnya dengan man ya, man hadza, sekarang dengan hamzah lagi seperti yang kemarin dengan hamzah. Ahadza waladun, apakah ini waladun, seorang anak? Yang ditunjukkan gambarnya di situ orangnya sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Berarti apa? Tidak benar kan? maka dijawab la, dinafikan la, tidak. Hadza rajulun, ini seorang laki-laki dewasa. Jadi kalau rajul itu laki-laki yang sudah dewasa. Kalau masih anak-anak, waladun. Ini. Ahadza waladun, apakah ini seorang anak? La, tidak. Hadza rajulun, ini seorang laki-laki dewasa. Ini. Jadi terkait dengan hamzahnya, penggunanya sama seperti yang kemarin. Jadi hamzah istifham untuk menanyakan sesuatu, isbat ataukah nafi, ya, iya ataukah tidak. Untuk hamzahnya. Tapi yang berbeda tadi apa? Man, ya. Contoh berikutnya lagi. Jadi perhatikan nanti perbedaan antara man dengan ma. Kalau penggunaan hamzah sama dengan yang kemarin. Sekarang yang nanti akan berbeda tentang man dan ma ini. Perhatikan contoh berikutnya. Ma hadza, apa ini? Apakah ini? Hadza masjidun. Ini masjid. Menanyakan masjid dengan apa? Ma. Ma hadza. Berikutnya, man hadza? Siapakah ini? Hadza tajirun. Ini seorang pedagang. Tajir itu pedagang. Menanyakan pedagang, seseorang, dengan apa? Man. Bisa dibedakan antara ma dengan man? Ya. Ma secara umum bisa dikatakan benda mati. Begitu. Kalau man, orang, makhluk hidup. Apakah benar makhluk hidup dengan man? Atau bagaimana? Kita lihat contoh-contoh berikutnya. Hadza kalbun. Ini kalbun, seekor anjing. Ahadza kalbun, apakah ini anjing? La. Hadza qittun, tidak atau bukan. Hadza qittun, ini kucing. Hadza himarun, ini keledai. Ahadza himarun, apakah ini keledai? La. Hadza hisanun, tidak atau bukan. Hadza hisanun, ini adalah kuda. Perhatikan berikutnya. Wa ma hadza, wa ma hadza, dan apakah ini? Apa yang ditanyakan di situ? Unta, ya. Menanyakan dengan apa? Ma. Man atau ma? Ma. Bukan dengan man, tapi dengan ma. Ma hadza, apa ini? Hadza jamalun, ini unta. Unta makhluk hidup atau benda mati? Makhluk hidup. Tapi untuk menanyakan unta dengan ma, bukan dengan man. Contoh berikutnya. Ma hadza, apa ini? Hadza dikun, ini ayam jago, ayam jantan. Ya, dikun itu ayam jago atau ayam jantan. Menanyakannya dengan apa? Ma. Berikutnya, man hadza, siapa ini? Hadza mudarrisun, ini guru. Ya, mudarrisun, pengajar atau guru. Dikun, jamalun, makhluk hidup. Mudarisun, tajirun, juga makhluk hidup. Tetapi untuk menanyakannya itu berbeda. Kalau jamalun, dikun dengan ma. Kalau tajirun, mudarisun dengan man. Sama-sama makhluk hidup tetapi berbeda, ya. Berikutnya, ahadza qamisun, apakah ini qamis? Apakah ini baju? La, tidak atau bukan. Hadza mindilun, ini adalah mindilun, sapu tangan. Ini. Sebelum menjelaskan yang ini, tadi untuk yang hamzah istifham dulu, ya. Dari contoh-contoh yang ada, apa kegunaannya fungsinya sama dengan yang sebelumnya pada pembahasan sebelumnya. Artinya hamzah istifham ini digunakan untuk menanyakan sesuatu itu benar ataukah salah, isbat ataukah nafi. Itu penggunaan hamzah istifham dan berlaku untuk semuanya, tidak membedakan itu benda mati ataukah makhluk hidup, manusia ataukah binatang. Ini tidak membedakan. Ini untuk semuanya secara mutlak untuk menanyakan sesuatu itu isbat ataukah nafi. Isbat dijawab dengan na'am, kemudian kalau nafi dijawab dengan la. Ini tentang hamzah istifham. Kemudian tadi yang berbeda adalah penggunaan antara ma dengan man. Dari contoh-contoh yang ada, ya, kalau untuk benda-benda yang mati jelas tadi menggunakan ma, ya, masjidun, baitun, najmun, ya, kemarin juga banyak di situ ya, komisun dan seterusnya, itu semua ditanyakan dengan ma. Adapun yang makhluk hidup tadi juga ternyata berbeda antara binatang dengan manusia. Kalau binatang tetap menggunakan ma. Ma hada hada jamalun. Ma hada hada hada dikun. Ini binatang, makhluk hidup. Tetapi untuk menanyakannya dengan menggunakan ma. Ya, sama sebagaimana benda-benda mati. Ya, masjidun, komisun, kitabun. Sama, binatang masuk di sini. Ya. Padahal itu makhluk hidup. Adapun manusia, ya, orang untuk menanyakannya dengan apa? Dengan man. Jadi berbeda dengan binatang. Sama-sama makhluk hidup, tetapi berbeda antara manusia dengan binatang. Ini ada tuh istifhamnya. Ya, jadi kata yang digunakan untuk istifham, untuk menanyakan terkait dengan manusia dan juga terkait dengan binatang ataupun benda mati itu berbeda. Kalau manusia itu dengan man, kalau binatang ataupun benda mati yang lain itu dengan ma. Dari sini dalam bahasa Arab nanti kata-kata itu dibedakan dari sisi apa? Kira-kira apa yang membedakan antara manusia dengan yang lain? Al-aqlu, akalnya. Ya, manusia dikaruniai akal. Sehingga terkait dengan ada tulis istifhamnya tadi, ya, untuk man, ya, man ini digunakan untuk menanyakan sesuatu yang akil, akilun, yang berakal. Jadi man digunakan sebagai istifham untuk menanyakan sesuatu terkait dengan yang akil. Al-akil gitu aja ya. Yang berakal, yang mempunyai akal. Al-akil. Jadi man digunakan untuk al-akil, yang berakal, yang mempunyai akal. Yakni manusia yang apa? Yang zahir, yang tampak, makhluk yang tampak, yang mempunyai akal, manusia. Hanya manusia. Ya, kalau yang gaib ada beberapa tanya. Tapi yang tampak ya, yang tampak secara nyata bisa dilihat panca indera itu manusia. Ini akil. Dan tadi istifhamnya dengan menggunakan man. Ya, jadi mungkin guru tadi mudarisun, tabibun, ya, waladun, rajulun. Itu semua terkait dengan manusia, dengan akil, ya. Maka untuk menanyakannya itu dengan lafaz man. Adapun yang lainnya, binatang, ya, termasuk binatang, kemudian benda-benda mati, ya, apapun yang ada di muka bumi ini atau makhluk-makhluk yang lain, itu semua apa, selain dari akil, selain dari manusia, termasuk tadi binatang. Maka untuk menanyakannya dengan ma. Nah, kelompok yang selain dari akil, maka dikatakan ghairu akil. Ghairu akil, yang tidak berakal. Ghairul aqili, yang tidak berakal. Mencakup apa? Binatang, tumbuh-tumbuhan, ya, benda-benda mati, ya, semuanya. Selain dari manusia. Itu semua masuk ghairul aqil, tidak berakal. Nah, untuk menanyakan yang ghairul aqil tadi dengan apa? Ada tulis istifham ini ma. Jadi dalam bahasa Arab pembedanya akal, bukan sekedar nyawa. Ya, bukan ini makhluk hidup benda mati. Ya, kalau pembedanya hanya nyawa, makhluk hidup benda mati, maka makhluk hidup apa? Ada manusia, binatang, tumbuhan. Secara umum ya, manusia, binatang, tumbuhan ini satu kelompok. Benda mati ya satu kelompok. Gunung, ya, tanah, bumi, bangunan dan seterusnya. Gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab bukan sekedar hidup atau mati, tapi akal yang dijadikan pembeda. Al-aqlu ini ada akil dan ghairu akil. Akil ini contohnya yang nyata tadi manusia, ya. Kemudian yang ghairu akil ya selain dari manusia, binatang, tumbuhan dan yang lainnya. Nah, itu nanti dibedakan pada ada tulis istifhamnya. Kalau untuk menanyakan yang akil itu dengan man, kemudian untuk menanyakan yang ghairu aqil itu dengan ma. Ini pada apa? Ada tulis istifham berbeda. Tetapi kalau diperhatikan dari sisi isim isyarah yang digunakan, isim isyarah kemarin sudah ya, isim isyarah apa? Contohnya hadza, menunjuk sesuatu dengan isyarat hadza. Kalau dilihat dari sisi isim isyarah bagaimana? Sama semuanya. Untuk menunjuk yang aqil ataupun untuk menunjuk yang ghairu aqil itu semua sama dengan lafaz hadza. Hadza tajirun, hadza mudarrisun, hadza masjidun, hadza qittun, hadza kalbun, hadza baitun. Itu baik yang akil maupun yang ghairu akil, isim isyarahnya sama. Contohnya hadza sama untuk semuanya. Ini. Jadi ada kesamaan tapi juga ada perbedaan. Kalau isim isyarah sama antara yang akil dan yang ghairu akil. Hadza semuanya menggunakan hadza. Tapi kalau tadi ada tulis istifham itu berbeda. Untuk yang aqil menggunakan man, untuk yang ghairu aqil menggunakan ma. Itu ya. Jadi tidak semua kemudian mutlak harus berbeda atau mutlak harus sama, tidak. Masing-masing ada tempatnya sendiri-sendiri. Ada yang sama, isim isyarahnya sama, tapi juga ada yang berbeda, ada tulis istifhamnya berbeda antara al-aqil dan ghairul aqil. Kemudian latihannya, tamrinun latihan, iqra waktu, bacalah dan tulislah. Contoh yang pertama, ma hadza, apa ini? Apakah ini? Hadza qalamun, ini pena. Ya. Satu contoh lagi, hadza kalbun, ini anjing. Ini seekor anjing. Berikutnya, lanjutnya tadi siapa dibaca? Urutannya? Nomor 3 bisa atau dilewati juga boleh. Man hadza, ya, siapa ini? Hadza tabibun, ya, ini dokter. Dokter kan akil, ya, manusia. Oh, satu tambahan ya, akil di sini bukan berarti kemudian harus yang waras. Yang jelas keumuman manusia. Seandainya dia mungkin gila ya, atau bagaimana, atau mungkin kecerdasannya kurang, tetap itu masuk yang akil ya, bukan kemudian nanti dimasukkan yang wari akal, enggak. Tapi akal di sini keumuman, artinya yang dikaruniai akal manusia, entah dia pandai atau tidak, waras atau tidak, tetap itu semua masuk akil. Ini sebagai tambahan ya. Berikutnya, iya, berikutnya. Ya, kitun, toknya di tasdid ya, kitun. Ya. Apakah ini haji? Bukan. Ini haji. Ya, berikutnya. Ada kitun naal. Apakah ini ayam? Ya. Ya, berikutnya. Belakang. Mas. Itu. Ada himarun. Ya. Ada himarun. Ya. Apakah ini kuda? Kuda. Bukan ini. Keledai. Ya. Berikutnya. Nomor 8. Hada. Hada mindilun. Ini sapu tangan. Ya, berikutnya. Sudah tidak apa-apa. Ya. Artinya? Apakah ini murid? Waladun, anak kecil. Ya. Berikutnya. Ya. Iya. Ada yang ditanyakan dari ini? Dan ini masih bentuk yang sederhana, jadi diusahakan benar-benar dimengerti, difahami bentuk kalimat semacam ini dan juga tadi artinya, maknanya dan juga apa yang sudah disampaikan. Ya. Kalau masukkan maksudnya. Ya. Untuk menanyakan nama dalam bahasa Arab dengan ma. Ya. Ma ismuka. Ya. Jadi nama termasuk. Ma ismuka. Jadi lafaz ismu itu bukan akhir lafaznya ya. Jadi bukan ke orangnya, bukan zatnya, tapi lafaznya, lafaz. Karena ini yang ditanyakan lafaz ismu. Jadi bukan zatnya. Sehingga untuk menanyakannya dengan ma. Ma ismuka. Tapi dalam bahasa Indonesia siapa namamu? Tapi dalam bahasa Arab dengan ma. Ma ismuka. Ini seperti bahasa Inggris ya. What, what is your name? Kan gitu. Dengan what kan, bukan dengan who. Ya. Jadi akil di sini zatnya, orangnya langsung, bukan namanya. Kalau nama tadi tetap dengan ma. Jadi berbeda ya antara lafaz dan zatnya. Jadi yang dimaksud akil di sini yang ditanyakan tadi memang cara zatnya memang dia akil manusia. Kalau nama kan berbeda antara nama dengan zatnya. Allah alam. Ini secara lafaz ya. Ada lagi? Tuh. Selesai pelajaran pertama dengan tamrin ini. Untuk berikutnya pelajaran kedua. Insyaallah kita lanjutkan besok. Kalau semingguan kekurangannya. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.